Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Ikhwati fillah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih pada pasal tentang fadail, keutamaan-keutamaan ilmu. Apa keutamaan yang pertama? Keutamaan ilmu yang pertama apa? Jamil. Warisan para nabi. Yang kedua? Siapa? Nam. Hasan. Ilmu kekal, harta habis. Yang ketiga? Man. Siapa? Fadl. Ahsan. Orang yang berilmu itu orang yang sebenarnya menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan terus ada sampai hari kiamat. Siapa yang benar-benar masuk dalam golongan ini? Siapa yang benar-benar masuk dalam bahwasannya orang yang berilmu itu orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Siapa sebenarnya mereka ini? Apakah semua orang yang belajar? Rehan. Siapa mereka sebenarnya ini? Siapa? Ahli tauhid. Atau? Iya, lebih menuju lagi orang beriman umum, beriman. Ahlu sunnah, ahlu hadith. Di antara fadail ilm yang lainnya yang sudah kita pelajari. Ahsan, ilmu tidak membuat letih yang menjaganya. Enggak butuh susah, butuh ruangan, susah payah dan seterusnya. Yang lainnya, keutamaan ilmu yang lainnya. Sudah. Yang lain. Ahsan. Yang berikutnya. Sudah tadi. Termasuk dari syuhada yang mempersaksikan wahdaniyatillah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Yang lain sudah. Yang terakhir kita baca apa itu? Naam. Apa? Apa? Naam, fadhol. Baik, kita baca yang ketujuh. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الشيخ رحمه الله تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرغب أحدا أن يغبط أحدا على شيء من نعم التي أنعم الله بها إلا على نعمتين. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memotivasi seseorang untuk berghibtah kepada orang lain terhadap sebuah nikmat yang Allah berikan kecuali dua nikmat. Kecuali dua nikmat. Allah enggak menghasung memotivasi orang untuk ghibtah kepada yang lainnya kecuali terhadap dua nikmat. Huma talabul ilmi wal amalu bihi, mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Amalan yang pertama yaitu belajar ilmu dan mengamalkan ilmu. Naam. Dia ghibtah sama temannya, dia ghibtah sama sahabatnya yang mungkin mereka sedang berlomba. Naam. Musabaqah fil khairat, berlomba dalam kebaikan. Artinya dia berpacu melalui temannya. Ghibtah. Masya Allah si fulan. Dia rajin murojaahnya, dia tekun belajarnya, dia bisa untuk merapikan tulisannya, catatannya, padahal dia sibuk, padahal dia harus cari nafkah. Ghibtah. Kok bisa ya, saya harus bisa seperti dia. Itu ghibtah namanya. Rajin belajar, tekun, menyalin tulisan, catatan, pelajaran dia, ta'lim, kajian, dan seterusnya. Wal'amalu bihi, dan mengamalkannya. Dan mengamalkannya. Si fulan bisa sholat malam, si fulan bisa berinfak sekian, si fulan bisa nam saum sunnah. Ghibtah dia. Dia ingin seperti kawannya itu, banyak kebaikannya. Ya. Jadi antum termasuk juga terutama santri berlomba dalam kebaikan. Berpacu sehat tanpa ada hasad, saling mendorong, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Jadikan teman antum yang rajin motivasi bagi antum. Jadikan teman antum yang rajin beramal soleh, beribadah, motivasi bagi antum. Motivasi bagi antum. Satu perkara yang penting bagi kita, terutama kita hidup di komunitas. Nah, yang alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk berkumpul sesama saudara semanhaj, sepemahaman. Nah, terkadang ada ta'awun di situ, ada saudara membutuhkan bantuan, terkadang butuh ini dan itu untuk kerjasama. Maka penting bagi kita untuk sebisa mungkin melakukan apa yang kita mampu padanya. Terkadang dengan sebab ta'awun itu Allah mudahkan bagi kita jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Allah mudahkan bagi kita untuk menghafal. Allah mudahkan bagi kita untuk memahami. Allah mudahkan bagi kita untuk menangkap ilmu. Bisa jadi mereka yang enggak mau ta'awun, saya kan di sini belajar bukan untuk kerja bakti misalkan, bukan untuk nyangkul misalkan, bukan untuk ngangkut batu-batu misalkan. Bukan ngangkut batu-batu misalkan. Nah, justru dengan itu dia Allah persulit, susah. Walaupun dia terus sepanjang hari menghafal, tapi susah menghafalnya, cepat hilangnya. Wah, subhanallah, yang tadi ringan tangannya, dia bisa bantu saudaranya ini dan sebagainya. Allah kasih jalan, dia mudah memahami pelajaran, dengan enaknya dia belajar, ringan dan seterusnya. Itu kan balasan dari Allah. Dia memudahkan orang lain, Allah pun memudahkan dia. Jadi jangan dikira contohnya seperti ma'had kita ini, ataupun ma'had yang lainnya cuman belajar teori. Belajar kamu wajib seperti ini, kamu begini, kamu begitu, bukan. Tapi ada juga prakteknya, beramal padanya. Nah, maka santri terutama yang diminta ta'awun, hendaknya dia berta'awun, jangan merasa dia lebih di atas yang lainnya sehingga dia enggak mau kerja bakti, enggak mau bantu-bantu. Disuruh sama ustadznya, disuruh sama musyrifnya, disuruh piket, disuruh itu, tugas. Nah, kerjakan dengan baik. Siapa tahu itu merupakan langkah sebab keberkahan ilmu. Karena antum mentaati guru antum, karena antum mentaati orang yang sudah berbuat baik sama antum, dan seterusnya. Ala kulli hal, jadikan nikmat yang ini atau jenis pertama ini sebagai bentuk motivasi bagi kita. Teman semangat belajar, teman semangat beramal, ta'awun, dicontoh yang demikian. Yang kedua, at-tajirul ladzi ja'ala malahu khidmatan lil Islam. Saudagar, pedagang yang Allah, yang ia jadikan hartanya untuk berkhidmat kepada Islam. Ada butuh finansial ini, madrasah, masjid, orang kurang mampu untuk belajar, atau fasilitas pondok, pesantren, atau peperangan. Misalkan ketika ada jihad, misalkan membantu orang lain yang enggak punya bekal, berangkat perang, dia bekali. Demikian, ini jenis yang kedua, harta yang dijadikan untuk berkhidmat kepada Islam. Fa'an Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fithnataini, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Nah, hasad di sini bukan hasad tadi atau sebelumnya kita jelaskan, ingin atau tidak suka adanya kenikmatan pada kawannya, pada saudaranya. Bukan yang demikian. Tapi hasad di sini hasad yang bersifat ghibtah, hasad yang bagus. Dia termotivasi dengan orang lain. Illa fithnataini, dalam dua hal. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. La hasada illa fithnataini. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan harta padanya, kemudian dia curahkan, dia manfaatkan hartanya itu ala halakatihi fil haq, untuk berinfak fil haq, dalam kebenaran, ala halakatihi, untuk menginfakkannya dalam kebenaran, ala halakatihi, artinya orang ini sangat dia curahkan benar-benar hartanya. Halak dari kata binasa, artinya betul-betul dia manfaatkan, dia infakkan hartanya seakan-akan dia akan binasa dengan infaknya itu, padahal tidak demikian sifatnya. Sedekah infak, tapi seakan-akan nampaknya demikian. Nanti dia berikan untuk ini, nanti dia berikan untuk itu, nanti yang kesempatan lain begini, kasih itu, kasih ini. Nah, dia curahkan hartanya untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Makanya para sahabat yang fakir pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahab ahlud duthur bil ujur, wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya pergi bawa harta, bawa pahala banyak, wahai Rasul, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, mereka salat seperti kami salat juga, mereka puasa seperti kami puasa juga, tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ini kan ghibtah. Kenapa? Dia bukan iri sama hartanya, dia pengen beramal seperti amalannya orang kaya yang punya harta lebih, yang mereka manfaatkan untuk amal soleh, haji, sodakoh, bangun masjid, sodak, infak, madrasah, ini segala macam. Nah, sedangkan kami gak punya harta ya Rasul, gimana kami bisa mengimbangi mereka itu, mengalahkan mereka pak amalannya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan tasbih, takbir, itu semua sedekah kata Rasulullah SAW. Sampai pun dalam permasalahan dalam rumah itu termasuk sedekah juga kata Rasulullah SAW. Nah, ternyata yang kaya pun beramal seperti mereka. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu merupakan fadilah dari Allah, keutamaan dari Allah. Allah kasih kepada orang yang Ia kehendaki. Nah, al-muhim bahwasanya yang pertama apa? Orang yang Allah kasih harta, kemudian dia curahkan hartanya untuk amal soleh, kebenaran. Nah, wakaf, mushaf, dan seterusnya. Banyak. Warajulun yang kedua, atahullahu hikmatan, atahullahu hikmatan, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, orang yang Allah kasih ilmu, hikmah, yang dengannya dia memutuskan dan mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lainnya. Dia memutuskan, dia pakai ilmunya dan dia ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Orang punya ilmu, dia pakai ilmunya dan dia kasih kepada orang lain. Nah, ini jenis yang kedua. Nah, masya Allah si fulan beramal dengan ilmunya, ilmunya masya Allah, saya pengen seperti dia. Nah, sambil berusaha dia belajar terus untuk mengejar kawannya, termotivasi dengan kawannya yang belajar dengan baik, tidak main-main, serius dalam belajar. Manfaatkan baik-baik kesempatan kita untuk belajar ini. Contoh teman-teman antum yang baik dalam belajar, pintar-pintar memilih kawan, pintar-pintar milih teman. Tidak semua orang kita jadikan sebagai sahabat. Nah, karena sahabat itu akan menyeret kepada kebaikan atau kepada kejelekan, akan tertular, akan terwarnai. Maka pilih, walaupun sesama antum, pilih teman yang bisa memotivasi antum untuk semangat belajar, semangat beribadah, beramal soleh, baik santun akhlaknya. Jangan sampai terpengaruh dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Itu yang kedua. Bahkan jenis yang kedua inilah yang menuntun orang untuk bisa memanfaatkan hartanya. Kan begitu. Untuk bisa orang itu yang punya harta banyak ini menginfakkan kepada perkara baik, itu butuh ilmu. Butuh dia untuk belajar. Nah, butuh dia untuk belajar. Maka dalam sebuah hadis yang sahih, disahihkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Kabsyah Al-Ansari Al-Madhhiji radhiyallahu an Al-Madhhiji. Dalam hadis ini akan digambarkan bahwasanya ilmu itulah yang akan mengarahkan orang untuk menggunakan hartanya pada hal yang baik atau pada hal yang buruk. Bahkan ilmu itu, dengan ilmu orang bisa mendapatkan pahala seperti orang yang punya harta. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan 4 golongan manusia. Yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman. Orang yang Allah kasih harta dan ilmu. Dua, dapat dua. Harta sama ilmu. fahuwa ya'malu fihi bi ta'atillah, maka dia menggunakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya harta, punya ilmu. Dengan ilmunya dia gunakan harta itu dalam kebaikan, dalam taat kepada Allah Azza wa Jal. Warajulun, yang kedua, atahu Allahu ilman walam yu'tihi malan. Warajulun atahu Allahu ilman walam yu'tihi malan. Yang kedua ini orang yang Allah kasih ilmu tapi enggak Allah kasih harta. Materi dia enggak punya, terbatas hartanya, dunianya, tapi dia punya ilmu. Kemudian ternyata dia ghibtah kepada golongan yang pertama tadi. Apa dia katakan? Faqala law anna li mithla ma li fulan, law anna li mithla ma li fulan la amiltu fihi mithla ma ya'malu fulan. Law anna li mithla ma li fulan, seandainya aku memiliki harta seperti punyanya si fulan. Seandainya saya punya harta seperti si fulan, la amiltu fihi mithla ma ya'malu fulan, niscaya aku akan mengamalkannya, aku akan gunakan harta itu seperti amalannya si fulan. Ya Allah, seandainya saya punya harta seperti si fulan, saya akan gunakan seperti amalannya si fulan itu, yang suka menyumbang-nyumbangkan hartanya, yang suka menginfakkan hartanya dalam amal soleh, yang jor-joran dalam ketaatan menggunakan hartanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala fahuma fil ajri sawa. Kedua-duanya dalam hal pahala sama. Makanya kata para ulama, niat itu mendahului amalan. Niat itu mendahului amalan. Orang mau berbuat baik itu sudah ternilai sebagai sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia enggak mampu. Sebaliknya, orang mau berbuat jelek tapi enggak mampu juga dapat dosa. Nah, itu yang kedua tadi, dan dua-duanya sama pahalanya. Wa rajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilman. Orang punya harta, orang Allah kasih harta tapi Allah enggak kasih ilmu. Punya harta banyak, miliarder, terkaya, tapi enggak punya ilmu. Fahuwa ya'malu fihi bima'siyatillah, dia gunakan hartanya untuk bermaksiat. Untuk inilah, untuk itulah, untuk bermaksiat. Macam-macam bentuk maksiat yang ada, dia gunakan untuk itu hartanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, warajulun lam yu'tihillahu malan wala ilman. Orang yang Allah enggak kasih harta, enggak Allah kasih ilmu juga. Miskin harta, miskin ilmu juga. Nah, ini khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia, rugi juga akhiratnya. Apa kata dia? Faqala law anna li mithla ma li fulan la'amiltu fihi mithla ma ya'malu fulan. Seandainya aku memiliki harta seperti si fulan yang ketiga tadi, yang punya harta tapi enggak punya ilmu, dia gunakan hartanya untuk bermaksiat. Dia pakai hartanya untuk bermaksiat. Tapi yang keempat ini enggak punya harta, tapi niatnya seperti niatnya atau amalannya si yang ketiga. Dia pengen seperti orang ketiga. Seandainya saya punya harta, saya pengen beramal seperti amalannya orang ketiga. Yang punya harta tapi dia pakai berfoya-foya ke sana kemari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, fahuma fil wizri sawa. Kedua-duanya dalam hal dosa sama. Makanya rugi dunia maupun rugi akhiratnya. Enggak punya harta tapi dapat dosa, ya kan? Miskin tapi malah tambah miskin lagi, ditumpuk dosanya. Maka tadi ghibtah, ingin termotivasi beramal seperti amalannya si fulan yang baik, maka diharapkan akan mendapatkan seperti amalnya orang yang tadi yang bisa beramal dengan hartanya itu. Artinya ilmu itu lebih di atas, artinya dengan ilmu itulah orang akan punya niat baik. Makanya Rasulullah SAW katakan, rajulun atahullahu malan wa ilman. Yang kedua, rajulun atahullahu ilman walam yu'tihi malan. Yang pertama dapat harta, dapat ilmu. Yang kedua dapat ilmu saja. Maka ilmu itulah yang membuat dia beramal dengan hartanya. Yang pertama. Dan yang kedua, ilmu itulah yang membuat dia menginginkan seperti amalannya si pertama, ilmu. Makanya minta ilmu yang bermanfaat. Banyak doa kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisimu ya Allah. Sebaliknya, minta juga perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku meminta berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, enggak tunduk kepadamu, enggak mau taat, enggak mau menerima perintah, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah kenyang, lapar terus. Sampai dia berbuat syuh, bahkan dia meraup-raup bakhil dengan hartanya, yang dengan kebakhilan itu akhirnya dia bermaksiat kepada Allah, berzina, mencuri, ya, ghasab, merampas harta temannya, orang lain. Sebabnya apa? Bakhil, kikir kepada dirinya sendiri. Enggak mau nikah, akhirnya apa? Zina. Enggak mau sabar, akhirnya dia mencuri. Awalnya apa? Bakhil, pelit. enggak suka orang lain dapat nikmat, seperti enggak suka orang lain dapat mendapat nikmat yang dia enggak belum mendapatkannya. Dia curi, dia ambil, dia rampas, dia intimidasi temannya. Awas kamu ya, kalau enggak kamu kasih jajanmu, tak musuhin kamu. Kezaliman. Dan itu semua akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Azza wa Jal. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan apapun yang diucapkan kecuali pasti ada raqib, ada atid. Malaikat yang terus bersama dia, mengawasi dia dan enggak pernah alpa. Silih berganti malaikat malam dan siang. Nanti malaikat malam turun, malaikat siang naik. Malaikat siang turun, malaikat malam naik. Terus enggak pernah berhenti mengawasi dia. Hati-hati. Jangan sampai jadi orang bangkrut nanti di hari kiamat. Ya. Punya amal soleh, ternyata punya banyak dosa juga. Ngambil harta orang lain, dirampas. Nanti yang itu dipukul sama dia. Nanti yang itu diejek. Nanti yang itu digibahi. Nanti yang ini begini. Diambil harta, diambil pahala dia oleh orang yang dia zalimi, sampai ketika habis pahala dia, pahala orang yang dia zalimi dia ambil. Enggak dapat untung apa-apa, dapatnya rugi. Muflis saja. Bangkrut. Menggibahi itu. Apalagi yang digibahi mungkin gurunya, musyrifnya. Iya. Kata Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu kebaikan juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Nah, dari kezaliman kepada teman, kepada orang lain. Masing-masing kita introspeksi diri. Yang mungkin di kamarnya banyak seakan-akan dia yang paling hebat, orang lain takut sama dia. Hati-hati. Terzalimi temannya, terdesak, tersempitkan oleh dia kehidupannya. Enam. Itu dua golongan tadi. Syahidnya bahwasanya ilmu di antara dua hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasung kita untuk berghibtah kepada orang lain, termotivasi dengan orang lain. Bahkan ilmu lebih dari jenis yang kesatu, yang pertama, yaitu orang yang Allah kasih harta padanya. Dengan ilmu dia akan menjadi baik kondisinya, akan mendapatkan pahala seperti orang yang beramal dengan hartanya, dengan ilmu. Maka semangat belajar, semangat belajar ilmu, semangat menimba ilmu, amalkan ilmunya. Masing-masing kita berlomba. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian. Dengan beramal saleh, mengamalkan ilmunya. Jangan sampai justru kita sebaliknya, iri sama orang yang enggak beramal. Enak ya si fulan, enggak beramal, nganggur, malas-malesan. Harusnya semangatnya atau motivasinya orang yang beramal dengan giat. Masya Allah, ta'awunnya jaga malam, ta'awunnya Masya Allah, kalau diminta bantuannya datang. Dengan itu seharusnya dia termotivasi, bukan dengan orang-orang yang justru mungkin kurang semangatnya. Nah, terlihat mungkin bahkan tidak mendukung ta'awun yang ada, mahat yang merupakan milik kita bersama ini. Justru dengan itu dia iri, enak ya si fulan gak jaga, enak ya si fulan gak ronda. Nah, irinya sama yang semangat seharusnya, bukan sama yang gak mau ta'awun atau yang mungkin kurang semangatnya. Orangnya mungkin ada halangan hal lain, nah, tapi mereka yang justru malah menggembosi dan seterusnya, ini yang harus kita hindari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.